Selamat pagi Pak Didio. Ya, selamat pagi Bu. Sampai jawabnya begini. Itu pembangkit PLN itu nggak punya cadangan gitu loh. Misalnya PLTA Muara Tawar, PLTA Muara Karang, PLTU Muara Karang, Muara Tawar, maupun PLTU di Bekasi dan PLTU-PLTU lainnya di Surabaya dan sebagainya itu. Begitu terjadi krisis pasokan, langsung cadangannya jalan gitu loh. Nah ini perencanaan jangka panjang PLN kurang, permintaan terus akan listrik tinggi, sedangkan instalasi dan distribusinya untuk PLTU-PLTU itu kurang gitu loh, untuk mendukung apa permintaan yang terjadinya kalau terjadi sesuatu kerusakan gitu loh. Inilah kesalahan dari para pihak maintenance dan distribusi serta pembangkit gitu divisinya. Makanya itu PLN harus punya staf ahli khusus kelistrikan gitu loh, yang termasuk juga konsultan dan pelaksana kontraktor kelistrikan yang nggak handal, begitu itu mati langsung yang lainnya berfungsi sehingga bisa menggantikan hal-hal yang merugikan distribusi tadi gitu loh. Itulah masalahnya yang kita terjadi. Makasih. Terima kasih Pak Didio. Kita ke penelpon berikut ya. Pak Andi, selamat pagi. Pagi. Ya, saya setuju dengan Pak Didio itu. Backup plan-nya belum jalan ya, pengecekan backup sistem juga PLN juga tidak, saya tidak tahu ada pengecekan berkala. Jadi ketika pemadaman satu PLTA mati atau PLTU mati, itu harus ada backup plan-nya ya. Kemudian saya ingin pemerintah juga punya planning untuk mempermudah pemilihan sumber listrik lain seperti solar panel ya. Itu solar panel di luar, di beberapa negara sudah mulai dikembangkan. Jadi alternatif sebagai listrik PLN ya. Solar panel di atap-atap rumah itu mesti dipermurah impornya, atau dibuatkan pabriknya di sini, di Indonesia ya. Kalau sekarang ya akhirnya pengusaha-pengusaha punya jalan sendiri, mereka beli diesel-diesel sendiri. Ya itu seharusnya tanggung jawab pemerintah karena mengelola sumber daya listrik ya tunggal, pengelola tunggal ya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Berikutnya kita ke penelpon berikut. Halo, selamat pagi. Ya. Dengan Bapak Luki. Pak Luki, silakan. Pagi Bu Dota. Selamat pagi. Menurut saya sih intinya gini Bu ya, dari segala persoalan di bangsa kita, intinya pejabat-pejabat kita yang duduk pemerintahan, mereka itu semua orang yang tidak punya visi. Ya kalau saya bicara secara lebih kasarnya, mereka itu bodoh, nggak punya visi ke depan. Mereka tuh nggak punya kepintaran untuk memanage satu lembaga badan usaha milik negara apapun namanya. Jadi kalau ada masalah baru diatasi. Padahal kan contoh kayak masalah listrik ini kan bukan baru satu kali ini. Dan seringkali istilah orang apa listrik diarpet kan bukan baru satu kali ini, tapi mereka nggak pernah mikir ya harus diantisipasi dong. Kebutuhan listrik udah tahu bertambah, apa yang dipikirkan? Jangan cuma mikirin jabatan, materi, kekuasaan. Saya lihat kok pejabat pemerintahan semua begitu orientasinya Bu, nggak pernah mau memikirkan negara ini ke depan harus ngapain. Kalau udah ada masalah tinggal mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wah capek deh Bu. Saya cuma bisa komentar gitulah. Mudah-mudahan pemerintahan, saya berdoa Tuhan kasih pemimpin yang terbaik buat saya ini, sehingga menteri-menterinya semua jajarannya juga yang terbaik. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Luki. Pak Bobby, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silakan. Saya hampir sama dengan Pak Luki Bu, ingin menambah aja dari sisi birokrasi ini. Pemerintahan kita ini amburadul Bu. Kita kan ini soal listrik ya Bu ya. Iya. Iya Bapak. Ini kan perusahaan monopoli, sebuah BUMN. Kita aja kalau nggak bayar listrik tanggal 20 aja udah dimatiin. Yang mestinya infrastruktur itu diberesin begitu Bu. Listrik itu udah bukan rahasia umum lagi kok. Semua orang tahu korupsinya itu paling gede itu listrik itu Bu. Satu listrik dua Pertamina. Itu tolong birokrasi dan infrastruktur itu harus diberesin Bu. Dan seperti itu merugikan masyarakat itu. Listrik kan monopoli, uangnya kan kemana aja gitu, pertanyaan masyarakat itu, uangnya itu Bu. Seperti itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Bobby. Selamat siang Pak Gilbert. Ya, selamat siang. Sampai hari ini pun di semua rekonserpong masih padam ini listriknya ya. Jadi kalau saya nilai chaos seperti ini kan hal yang sangat apa ya, sangat bahaya ya. Dimana bisnismen semua kan perlu listrik ya. Padahal kalau dipikir-pikir kan sudah subsidi ya. Pemerintah sudah subsidi 60T itu kalau nggak salah itu. Jadi kemana aja ya? Ini kan satu bisnis ya. Jadi harusnya mesti diekspos dong. Untung atau rugi, ya kan? Sudah mendapatkan subsidi, sudah menaikkan tarif untuk apa namanya? Industri kan 60% ke atas gitu ya. Kok masih bisa begini itu? Nah, itu harus dievaluasi itu. Yang begini harus punya rasa malu ini, dirutnya ini harus mundur kalau tidak mampu, gitu ya? Atau menterinya itu. Gitu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Pak Danca, selamat siang. Ya, siang Bu. Buat masukan aja nih, saya rasa KPK perlu tinjau ke PLN Bu. Apa benar nggak semua yang barang-barang yang dibeli itu Bu? Makasih Bu. Terima kasih Pak Danca. Pak Henry, selamat siang. Siang Mbak, saya cuma ingin pertanyakan dari PLN itu bagian pemeliharaannya kemana aja Mbak? Itu tindu kali deh, justru mereka akan digaji. Kalau mereka nggak bisa kerja, hanya ingin menghobikan rakyat, lebih baik turun lah itu menterinya juga yang berkecimpung, yang berkuat-kuat menjadi presiden. Jangan rakyat dibikin susah. Kalau bisa untuk siang ini, lebih baik mereka itu loh, dikeluarkan saja lah kalau udah menghobikan rakyat ini. Makasih. Terima kasih Pak Henry. Pak John, selamat siang. Siang. Menterinya aja kalau ngomong cengar sengir ya, pasti listriknya cengar sengir juga. Itu aja deh, makasih ya. Iya, terima kasih Pak John. Pak Dibio, selamat siang. Selamat siang Bu Dona. Jawabnya begini Bu, itu listrik kita ini butuhnya masyarakat Jakarta ini kira-kira 20.000 megawatt kira-kira. Tapi PLN hanya bisa supply 18.000. Macam kapal aja kapasitasnya 200 ship, dimuat 300 ya jebol lah kapalnya gitu. Kira-kira begitu salah satu diantaranya. Kedua adalah maintenance-nya. Maintenance di PLTU itu kurang baik sehingga barang kabel-kabel atau katakan barang-barang yang tua itu harusnya penggantian belum diganti sehingga akhirnya terbakar dia gitu loh. Terus nomor tiga adalah spare part. Spare partnya kadang-kadang nggak punya gitu loh. Jadi otomatis kalau terjadi pemadaman nggak bisa langsung ganti gitu loh. Kerusakan nggak bisa langsung ganti. Oleh karena itu maka PLN harus segera memperbaiki itu perbekalan logistik, tenaga ahli, terus spare part, termasuk juga penggantian, termasuk maintenance dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah perencanaan jangka panjang akan kebutuhan listrik. Dan listrik-listrik yang nggak perlu, yang rumah-rumah tua yang nggak dipakai lagi, itu segera listriknya dikurangi bebannya. Katakan dulunya 7.700, sekarang cuma dikasih 1.300 atau 2.200. Jadi demikian, maka didapat listrik-listrik baru yang akan nanti dipakai untuk perumahan-perumahan baru yang membutuhkan banyak listrik, sehingga terjadi efisiensi-efisiensi. Sedangkan pegawai PLN ini maunya enaknya aja doang gitu loh, kalau istilahnya gampangnya aja, sehingga dapat dikatakan mereka kerjanya ringan, hasilnya gede gitu lah istilahnya. Jadi otomatis mereka itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk sebagai tenaga ahli di Indonesia gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dibio. Pendapat terakhir Pak Bangun, selamat siang. Selamat siang Mbak Dona. Ya. Ya, memang itu kan bukan hanya terjadi di Jakarta aja ya. Di daerah-daerah itu saya rasa lebih parah. Dan menurut saya ada salah satu menteri yang selalu pencitraan itu, yang jalan tol lah dibuka segala macam, dan pernah jadi dirut juga, seharusnya kan dia banyak berbuat ya. Ini listrik ini kalau ibarat penyakit itu, udah ini udah kanker stadium 4 sudah. Jadi kalau pencitraan sih boleh-boleh saja, pengennya jadi presiden lah. Ya itu kan ada nyanyian Nasaruddin tuh, itu diterusin tuh. Dulu yang nerima itu berapa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bangun. Selamat siang Pak William. Pak Windy Pak. Pak William ya. Silakan Pak. Ini negara kita yang tercinta ini selama ini dipimpin oleh orang yang tidak becus gitu. Makanya baru kita mendapatkan keadaannya begitu Pak. Makanya saya harapkan orang-orang yang lama ya, muka lama itu semua jangan dipilih-pilih yang baru, biar negara kita ini akan maju seperti tetangga-tetangga kita yang udah maju banget. Terima kasih. Halo, selamat siang Pak Sahan. Ya, dengan Pak Andi, Pak. Ya, silakan Pak Andi. Ini bukannya pengurusnya tidak becus, Pak. Pengurusnya semua koruptor. Jadi mementingkan uang, Pak. Bukannya mementingkan negara, gitu, Pak. Ya, itu saja, Pak Andi. Ya, ya, makasih, Pak. Ya, terima kasih, Bapak Anton. Ya, dengan Wendy lagi. Ya, Pak, silakan. Saya komentarnya ini, kalau untuk kita mengatasi masalah listrik ya, saya rasa kita udah nggak bisa ngandalin cuma dari diesel atau PLTU atau seharusnya kita udah harus mengikuti negara-negara maju seperti negara yang menggunakan tenaga nuklir dan sebagainya, karena dengan cadangan listrik yang dengan segitu aja kayaknya kita udah kemahalan. Sama kedua, kita juga otomatis PLN itu kan nggak bisa untung kan, karena di malap dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya harusnya mencari solusi energi alternatif lah ya, kalau saya bilangnya. Saya rasa untuk itu Indonesia itu harusnya belajarlah dengan Korea Selatan, dengan negara-negara maju kayak Jepang. Harusnya udah kesana, jangan lagi saling menyalahkan ini dan begini dan begitu. Itu tidak mengatasi masalah. Yang jadi benar kan kemarin dirutnya kan udah bagus, katanya udah bersih. Cuman kan kalau satu orang doang bersih kan nggak bisa mengatasi masalah juga gitu kan. Harusnya dari atas sampai ke bawah itu harus dibenahin semua itu PLN itu. Ya itu aja sih. Terima kasih Pak Anton. Bapak Gunarto? Ya. Silakan Pak. Gunarto Pak. Iya Pak Gunarto, silakan Pak. Jadi kalau menurut saya masalah PLN ini harus yang bertanggung jawab adalah jelas direktur dari PLN, karena dia tidak mengantisipasi keadaan-keadaan yang seperti sekarang terjadi. Cobalah minta kepada pengacara-pengacara untuk menuntut class action. Ya, kerugian berapa banyak kerugian masyarakat akibat ini harus dituntut, atau direktur PLN itu yang mundur, atau ya menteri BUMN juga coba memberikan jawaban kenapa bisa sampai terjadi seperti itu. Ini di kota besar, belum lagi di kota-kota kecil ya, yang sudah jelas secara bergiliran selalu pemadaman listrik terjadi gitu. Ya, nah, itu saja kebutuhan pokok kan ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bunarto. Bapak Kahin. Selamat siang, Pak Andi. Selamat siang Pak, silakan Pak. Ya, itu dari dijualnya batu bara, gas, sama pabrik di buat partainya. Ya, itu artinya ayam mati di rumput pagi. Kenapa? Banyak tikus-tikus koruptornya di sini. Nah, sebenarnya BNSP ini cara persaingan mengenai nomor 6 dunia macan Asia. Ya, terlihat misalnya kita ikutin urat atau macan ompong, boro-boro bicara di era SBY ini dari nomor 6 dunia itu cuma di siang hari bolong. Jadi saya pikir ini virus LN harus dicegat, dan betul sekali harus diberadakan tindak lain action, kerugian untuk masyarakat semua elemen, dan juga itu bagi para pemimpin-pemimpin partai penjual daripada kaya alam agar tidak usah dipilih. Terima kasih Pak Kahin.